rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu. Laras woro kending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rusliramu. Duh kang masa tenane aku ngerti atimu ning wis mestine aku tu jodohmu. Oh, yo.